والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fadl Majalisi Ahli Ilmi wa Dzikir sampai kepada keutamaan majlis zikir. Nah, قال الشيخ ياسين حفظه الله وروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كراب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به أمله لم يشرك به نسبه رواه مسلم. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yaitu dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'min, barang siapa yang dia membebaskan dari seorang mukmin kurbatan, satu kesulitan, min kurabi dunia, dari kesulitan-kesulitan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dari dia satu kesulitan dari kesulitan yaumul qiyamah. Nah, dari hadis ini adanya faedah bahwasanya seseorang ketika menolong saudaranya, yaitu memberikan jalan keluar kesulitan ya saudaranya di dunia, entah itu masalah dunia, entah itu masalah perkara-perkara yang menyulitkan dia ya dalam masalah harta, maisha atau yang lainnya, nah kesempitan yang ia dapat, maka Allah berikan balasan, Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan dia dari kesulitan di hari kiamat. Ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan ya jenis amalannya. Nah, ya kesulitan di dunia tidak seberapa dibandingkan kesulitan akhirat. Maka ini menunjukkan bahwasanya balasan Allah lebih baik. Ya, kita melakukan satu hal yang ya tidak seberapa dibandingkan kebebasan dari kesulitan di yaumul kiamah. Ya, yaumul kiamah tidak akan bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Wa man yassara 'ala muhsirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang dia memberikan kemudahan terhadap orang yang mendapatkan kesukaran kesulitan, Allah akan berikan kemudahan dia di dunia dan akhirat. Iya, akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Nah, dan ini sebagaimana dalam ayat apa? Innamal usri yusra. Wa innamal usri yusra. Ya, fa innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Hanya saja kesulitan itu akan disertai kemudahan. Ya, sesungguhnya hanya saja kesulitan itu akan disertai kemudahan. Di dalam ayat tersebut disebutkan innamal pakai alif lam. Ya. Artinya satu kesulitan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, banyak kemudahan. Ya, seperti di sini di antaranya seseorang yang dia memberikan kemudahan bagi orang yang mendapatkan kesulitan, Allah berikan kemudahan dunia dan akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan-kemudahan di dunia dan akhirat. Nah. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang dia menutupi seorang muslim, maksudnya aibnya. Barang siapa yang dia menutupi aib saudaranya yang muslim, satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib-aib dia di dunia dan akhirat. Iya. Nah, di sini faedah, nah, wajibnya kita untuk menutup aib-aib saudara kita. Nah, apalagi aib seorang ulama. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, yaitu siapa kebalikannya, wa man tatabba ya aurata akhih muslim tatabba Allahu ya auratahu, atau walau kana fi baitihi au kama qala. Barang siapa yang dia mencari-cari aib saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan cari aibnya dia walaupun dia ada di rumahnya. Kemudian wa man tatabba'ahu Allahu aurata, dan barang siapa yang dia dicari aibnya oleh Allah, yufaddihu Allah, Allah Subhanahu wa taala bongkar. Iya. Walaupun dia berada di rumahnya. Nah, ini kebalikannya. Artinya al-jazaa' min jinsil amal. Seorang yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya dia di dunia dan akhirat. Nah, sebaliknya seorang yang dia membongkar aib saudaranya, Allah bongkar. Ya, di dunia dan akhirat walaupun dia berada di dalam rumahnya. Walaupun dia sembunyi-sembunyi karena dia telah membongkar aib saudaranya, maka Allah bongkar dia. Ya, dalam keadaan dia tidak tahu. Na'udzubillah. Kemudian wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Iya, Makanya di sini adanya keutamaan yaitu ta'awun al-birri wa taqwa. Bahwasanya seorang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik kepada saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia. Nah, walaupun saudaranya tidak menolongnya. Kebanyakan orang menolong orang lain karena ingin nantinya dapat balasan ditolong juga. Iya. Dan justru ini adalah menunjukkan ketidakikhlasan. Ya. Nah, kalau kita ikhlas menolong saudara kita, maka Allah yang akan menolong walaupun saudaranya itu tidak menolongnya. Dan pertolongan Allah lebih baik dibandingkan ya selainnya. Nah, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم رحمة. نعم. Dan barang siapa yang dia menempuh satu jalan, iya, dalam rangka mencari ilmu. Nanti akan dijelaskan di bawah di situ ada, dan inilah syahid dari keutamaan mendatangi majelis ilmu. Iya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, yaitu menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju jannah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah Al-Qur'an dan mempelajarinya di antara mereka illa kecuali nazalat alaihim sakinah, akan turun kepada mereka ketenteraman, wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, ya, dan malaikat tawadu kepadanya, dilingkupi oleh malaikat. Wadakarohumullah fi man indah, ya, dikelilingi oleh malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka, ya, pada orang yang ada di sisi Allah, ya, dari kalangan malaikat, dari penduduk langit, disebut-sebut oleh Allah, si fulan berada di dalam majlis ini, si fulan datang jauh-jauh dalam rangka mencari ilmu, ya. Bukan si fulan datang dari rumah tapi di majelis mengganggu ta'lim dengan ngobrol sendiri misalnya, atau dengkuran dari ngantuknya, dengkuran tidurnya, ya, bukan seperti itu. Justru ya ini termasuk orang yang mengganggu majelis ilmu. Nah, dan berdosa termasuk azza mengganggu saudaranya. Kenapa? Karena tidak konsentrasi. Nah, termasuk azza mengganggu saudaranya yang ingin mendapatkan barokah dari majelis ilmu. Nah, makanya para ulama begitu perhatiannya terhadap majelis ilmu. Sampai ada kisah, kalau tidak salah Akmas. Iya, kalau tidak salah Akmas buta, ingin menyampaikan hadis, dan kalau ada suara sedikit saja, suara ada pena jatuh keprak, tidak akan bakal taklim. Iya, makanya ketika sebelum datang mereka sudah kumpul tenang, diam, datang tidak ada yang bersuara sedikit pun. Dan kebiasaan A'mas sering meludah ke sebelah kiri atau ke sana, nah lupa. Iya. Kalau lagi apa sedang memberikan hadis. Nah, suatu saat, suatu hari ketika A'mas memberikan hadis, datang orang baru yang semangat bawa kitab. Dia karena enggak ada tempat, karena semangatnya dia duduk di samping kirinya A'mas, atau sebelah kirinya ya. Tadi apa kesukaannya? Nah, ketika menyampaikan hadis sama yang lain, kenapa? Karena kalau dia udah bubar, enggak ada taklim. Udah sepanjang pelajaran qala hadatsana fulan fulan. Kan buta, karena buta. Qala terus panjang dulu sabar. Ini para ulama terdahulu begitu ihtimam terhadap majelis ilmu. Makanya ilmunya barokah. Iya, ilmunya barokah. Nah. Iya. Dan demikian pula ada seorang imam yang masih kecil, dia masih kecil dulu, masih kecil di suatu daerah. Syekhnya datang belajar, ya seperti kita ini biasa datang belajar menyampaikan hadis. Suatu saat datang pasukan gajah, ya, bawa gajah ke negeri yang tidak pernah seumur hidup orang situ melihat gajah. Nah, karena penasaran gajah itu kayak apa sih? Ya, gitu. Kalau sekarang kan gampang ya, melihat gajah tinggal ke pergi ke mana? Ke kebun binatang bisa gampang. Nah, itu susah. Gajah kayak apa sih gajah? Karena dia taunya al-fil, ya. Surat al-fil, gajah, kayak apa gajah? Ketika datang gajah, bubar itu majelis. Gajah, orang lihat gajah. Tapi ada satu, seorang dia memang imam satu. Tetap dia belajar. Maka gurunya menanya, "Kenapa kamu tidak ikut teman-teman kamu?" Apa katanya? "Hadis itu lebih penting dibandingkan aku melihat gajah." Coba, masih kecil. Nah, seperti itu. Makanya para ulama banyak menjelaskan tentang adab-adab thalabul ilmi. Ya. Di sini dikatakan orang yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju jannah. Nah, yaitu tentunya bagi orang-orang yang ketika menempuhnya ikhlas. Kemudian juga dia menghiasi dirinya dengan adab-adab. Sering diingatkan adab-adab thalabatul ilmi, adab-adab thalabul ilmi. Ya, setahun terus, bahkan setiap pertemuan adab-adab thalabul ilmi. Karena ya, tidak akan barokah seorang mencari ilmu, karena ilmu ini adalah ilmu Allah. Tidak akan bisa mendapatkan manfaat barokah kecuali orang yang memang betul-betul menyiapkan dirinya untuk talabatul ilmi. Makanya betapa banyak sekian orang yang banyak talabatul ilmi, tetapi yang berhasil hanya 1, 2, 3. Ya, karena keikhlasan mereka, kesungguhan mereka, kemudian juga ya ketekunan mereka di dalam talabatul ilmi semenjak kecil. Bukan sudah dewasa, semenjak kecil. Iya, demikian. Nah. Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yushri' bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang dia amalannya lambat, tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya. Tidak akan bisa dia memperoleh ilmu itu dengan nasabnya, karena dia seorang raja, karena dia punya keturunan yang baik. Tidak akan bisa. Iya, amalan itu dibalas sesuai dengan keikhlasan dia, kesungguhannya. Tidak pandang dia seorang fakir, tidak pandang dia seorang kaya, tidak pandang dia kedudukannya sebagai rakyat biasa, tidak pandang dia kedudukannya sebagai pejabat, tidak memandang itu. Siapa yang cepat mendapatkan, ingin mendapatkan amalannya dibalas oleh Allah, ikhlas sesuai dengan syarat-syarat amalan, kesungguhan, ketekunan, maka dia akan mendapatkannya. Maka orang yang dia lambat-lambat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Nah, iya. Qala Abul Faraj Abdurrahman bin Shihab Ad-Din Syahir bin Rajab di Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya Abul Faraj Abdurrahman bin Shihab Shihabuddin, yang terkenal dengan Ibn Rajab Al-Hambali madhaban. Beliau madhabnya Hambali. Iya, Ibn Rajab. Ini siapa? Ini siapa? Hah? Ahmad. Siapa namanya Ibn Rajab itu? Ibn Rajab itu siapa namanya? Tahu, bengong dia. Ini siapa? Salman. Siapa Ibn Rajab namanya? Ketahuan yang gini bengong, kelihatan ya. Safar ya. Badannya di sini tapi hatinya safar kemana-mana lo. Iya. Ibn Rajab siapa namanya? Enggak dengar tadi deh. Mat, siapa namanya? Hah? Abdurrahman ya. Kunyahnya siapa? Di depan lagi. Siapa kunyahnya? Siapa kunyahnya? Berkata Abu Faraj Abdurrahman bin Shihabuddin, yang terkenal dengan Ibn Rajab, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam itu kitab apa? Hadis apa? Apa? Jami'ul Ulum wal Hikam itu kitab apa? Jangan bisa main bola aja. Jangan hikam. Apa-apaan? Gak tahu. Apa? Kenapa? Sarah Albain yang guna Sarah Albain. Nah, itu salah satu kitab yang mensyarah kitab Arba'in An-Nawawi, ditambah jadi 5 khamsi, ya ada 50 hadis. Nah, kata beliau, wasuluk tariq للالتماس العلمي يدخل فيه سلوك الطريق حقيقي. Menempuh jalan cari ilmu itu, maknanya untuk mencari ilmu tersebut masuk padanya menempuh jalan secara hakiki, hakikat, bisa dirasakan, bisa di panca indera. Wahwal masih bil akdam ilal majarisil ulama, yaitu dia berjalan dengan kakinya menuju majlis ulama. Ini masuk. Jadi barang siapa yang dia menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, baik dia dengan jalan kaki berjalan atau dia naik kendaraan rihlah talabatul ilmi, masuk padanya menempuh jalan secara hakiki. Wa yadkhulu fihi suluqu turuqul ma'nawiyyah al-mu'adiyah ila husulil ilm, dan juga masuk padanya menempuh jalan secara maknawi yang mengantarkan untuk mendapatkan ilmu, seperti hifdhihi, seperti menghafalnya, wa dirasatihi mempelajarinya, wa mudzakaratihi mengulang-ulang, murojaah, mudzakarah, wa mutalaatihi wa kitabatihi menelaahnya, mencatatnya, itu juga sama. Jadi barang siapa yang dia menempuh jalan mencari ilmu, baik dia jalan dari rumahnya ke majelis ilmu ulama, ya majelis ilmu, baik dia mencatat, menghafal, kemudian mudzakarah, mutalaah, ya termasuk ya na'am menempuh jalan mencari ilmu. Apa balasannya? Sahanallahu lahu tariqan ilal jannah. Naam. Wa tafahum lahu, memahaminya. Wa nahu dzalika min turuqil ma'nawiyyah allati yatawassal bihal ilm, dan termasuk menempuh ilmu secara maknawi ya agar mendapatkan dengannya ilmu, menyampaikannya ilmu. Iya, yaitu balasannya Allah akan mudahkan dia menuju jalan menuju jannah. Apa kaitannya dia menjalan mencari ilmu, baik dengan jalan kaki, naik kendaraan, atau dia menghafal, atau dia muzakarah? Apa dari sisi mana kok Allah membalasnya dengan mudahkan dia ya jalan menuju jannah? Yaitu karena seseorang yang dia belajar ilmu, dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ketika dia tahu yang halal, maka dia akan memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Ketika dia mengetahui al-haq, maka dia akan mengikuti al-haq dan menjauhi kebatilan. Sehingga dengan sebab itulah dia dimudahkan oleh Allah jalan menuju jannah. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian keutamaan majlis ilmu, yaitu di antara jalan menuju jannah adalah dengan mendatangi majlis ilmu. Maka dikatakan majlis ilmu itu adalah riyadul jannah. Makanya ada seorang imam, barang siapa yang ingin dia mendatangi riyadul jannah, kebun-kebun surga, ya maka datangilah majlisul ilm, datanglah kepada majlis ilmu. Naam. Wallahu alam bissawab. Taqaddarallahu minkum.